Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita bahas tentang sebutan tuh Al-Qur'an dengan karim. Itu mencakup dua pengertian, karim dalam artian banyak memberi dan karim dalam artian bagus dan indah dan sempurna. Kemudian qala syarih rahimallahu taala wa wasafallahu al-Qur'ana fi ayatin ukhra, di ayat yang lain Allah sebut Al-Qur'an dengan sebutan majid. Majid artinya adalah azamah wal izzah wal quwwah, agung, mulia dan kuat. Maka Al-Qur'an pun jami' mengumpulkan di antara mengandung atau mengumpulkan dua hal, ada padanya quwwah, kekuatan, kehebatan dan kemuliaan. Wa kadza khairatun katsirah, dan terdapat di dalamnya banyak kebaikan, wa ihsan dan kebaikan bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Kemudian ayat selanjutnya fi kitabim maknun, dalam kitab yang terjaga. Kitab itu wazannya fi'al. Fi'al bimakna maf'ul. Kata yang semisal adalah firash, maknanya mafrush, sesuatu yang dihamparkan. Ghiras artinya merus sesuatu, yaitu pohon yang ditanam. Maka kitab maknanya adalah maktub, sesuatu yang ditulisi. Maknun artinya adalah mahfud, artinya adalah sesuatu yang terjaga. Sebagaimana atau semisal dengan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Shaffat. Ka'annahunna baydun maknun, seakan-akan mereka bidadari surga. Itu adalah baydun. Sebentar. Di baydun maknanya di terjemah debak telur, ya, ka'annahunna baydun maknun, seakan-akan, yaitu maksudnya kulitnya, kulit mereka putih seperti telur maknun yang tersimpan. Nah, para ahli tafsir berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kitab dalam ayat ini. Ada dua pendapat. Yang mengatakan yang pertama adalah lauhil mahfud, yang Allah tulis di sana segala sesuatu termasuk di dalamnya Al-Quran. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Ibnul Qayyim, yang mengatakan bahasa yang dimaksud dengan kitab adalah lembaran-lembaran yang ada di tangan malaikat. Pendapat Ibnul Qayyim bisa kita jumpai di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa, kalla innaha tadhkirah, sekali-kali tidak bahasanya Al-Quran itu adalah pemberi peringatan. Faman sya'a dzakarah, maka siapa saja yang mau maka dia bisa mengingatnya. Fi suhufi mukarramah, Al-Quran itu ada di lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin ditinggikan, mutoharah disucikan. Bi'aidi safarah, di tangan para malaikat. Maka firman Allah di tangan para malaikat, bi'aidi safarah, menguatkan bahasanya yang dimaksud dengan anal murad, bahasa yang dimaksud adalah al-kutub, lembaran-lembaran yang ada di tangan malaikat. Karena firman Allah Ta'ala la yamsu ilal mutahharun, mutahharunnya maknanya malaikat. Maka ini semisal dengan sejajar dengan firman Allah bi'aidi safarah. Maka berarti, maka berdasarkan hal ini, maka yang dimaksud dengan kitab di sini adalah jenis dan bukan angka, menunjukkan angka satu. Ini karena banyak malaikat yang memegang lembaran-lembaran dan masing-masingnya disebut, dan semuanya disebut kitab. Maka kitab di sini alnya al-jinsiyah. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya, illal mutahharun, kecuali orang-orang atau makhluk-makhluk yang disucikan. Hu di la yamasuhu di situ kembali ke dhamir al-kitabul maknun dengan alasan karena itu adalah kata yang paling dekat. Wawa birafi la yamasuhu dan bacanya dengan rofa yamassu bukan yamassa namun yamassu, dan rofa untuk sin atau di kata-kata yamassu di sini adalah kesepakatan ahli Quran, kesepakatan para ulama qiraah. Nah, kami ingatkan hal ini untuk mencegah orang yang mengatakan kalau ini adalah khobaran bimakna nahyi, kalimat berita yang maknanya larangan. Kemudian domirnya kembali kepada Al-Quran. Sehingga disimpulkan dari ayat ini, kalau ayat ini bersifat larangan menyentuh Al-Quran, kecuali orang yang suci. Maka ayat ini tidak ada padanya hal yang menunjukkan ke sana. Ya, meskipun hukumnya disepakati oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, hukum bahasanya Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci, orang yang dalam keadaan berwudu, orang yang bersih dari hadas, satu hal yang disepakati oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, namun beliau tidak sepakat. Beliau tidak sepakat dan beliau tidak setuju orang yang mendalili hukum ini dengan ayat la yamassu ilal mutahharum, beliau tidak sepakat kalau itu jadi dalil. Ya, bahasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang suci dari hadas. Bal hiya dhahiratun, bahkan ayatnya adalah jelas, yang dimaksudkan adalah lauhil mahfud. Yang dimaksud dengan kitab bukan lauhil mahfud ya. Terus saja apa? Ya, yang ada di tangan malaikat. Li'anau akrabu madhkurin, karena itulah yang paling dekat. Wali anna khobaron, dan karena ini adalah kalimat berita, dan hukum asal kalimat berita kita biarkan sebagaimana zahirnya sebagai kalimat berita, dan kita tidak mengatakan kalimat berita yang bermakna perintah atau larangan sampai terdapat indikator dan alasan yang menunjukkan hal tersebut. Dan dalam hal ini tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau kalimat berita di sini menyelisihi dari hukum asalnya. Bal ad-dalil, bahkan dalil menunjukkan kalau tidaklah diinginkan dengan kalimat ini kecuali hal itu, yaitu kalimat berita. Wa anna ya'udu ila kitabil maknun, dan yang dimaksud dengan hu la yamasu adalah kitab yang maknun terjaga. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan illal mutahharun dengan menggunakan bentuk isim maf'ul. Allah tidak mengatakan illal mutahhirun kecuali orang yang bersih. Walau kana al-murad al-mutahhirin, seandainya yang diinginkan oleh Allah itu mutahhirin, tentu Allah akan mengatakannya. Tidak ada yang menghalangi Allah untuk mengatakannya. Atau Allah akan mengatakan illal mutatahhirun, sebagaimana di ayat yang lain di surat Al-Baqarah tentang orang yang suci dari hadas, itu Allah sebut dengan wa yuhibbul mutatahhirin. Sedangkan al-mutahharun, maka maknanya adalah makhluk yang Allah sucikan. Allah bersihkan itulah malaikat. Allah bersihkan mereka dari dosa, minat dunub, dari dosa, wa'adnas, dan kotoran. Oleh karena itu Allah berfirman tentang para malaikat, la ya'sunallaha ma'amarahum. Mereka tidak maksiat, tidak durhaka kepada Allah tentang apa yang Allah perintahkan. Allah berfirman tentang para malaikat, mereka bertasbih malam dan siang, tidak pernah loyo. Allah juga berfirman, bahkan malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka tidak pernah mendolih Allah dalam kata-kata, wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, maka perlu bedakan antara mutahhir dengan mutahhar. Kalau mutahhir adalah orang yang ingin melakukan kesempurnaan dengan dirinya sendiri. Dia ingin bersih. Dianya yang ingin bersih. Sedangkan mutahhar, alladzi kammalahu ghairuhu, adalah yang disempurnakan oleh pihak lain, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga al-mutahhar maknanya adalah malaikat. Dan penjelasan ini menguatkan apa yang jadi pendapat Ibnu Al-Qayyim, bahasa yang dimaksud dengan al-kitab, al-maknun adalah al-kutub, adalah buku-buku yang ada di tangan, lembaran-lembaran yang ada di tangan malaikat. Dan dalam ayat ini terdapat isyarat bahasanya siapa yang membersihkan hatinya dari maksiat sebagaimana keadaan malaikat, maka dia adalah orang yang lebih paham dengan Al-Quran. Dan orang yang mengotori hatinya dengan maksiat karena aba'at fahman, maka dia adalah orang yang jauh pemahamannya dari Al-Quran. Karena jika lembaran-lembarannya ada di tangan malaikat, Allah tidaklah memberikan kesempatan untuk menyentuhnya kecuali mereka-mereka makhluk yang disucikan. Jika itu lembarannya, maka demikian juga makna kandungannya. Maka Syaikhul Islam Taimiyah mengambil istinbat dari ayat ini, bahasanya maksiat itu sebab tidak pahamnya orang dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, kalla sekali-kali, bahkan ron, penutup hati yang ada dalam hati mereka, maka nuyaksibun, itu karena ulah mereka. Wahumul latina qala Allahu fihim, dan orang-orang yang menutupi hatinya, tertutup hatinya dengan maksiat, itulah orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka. Jika dibacakan badannya ayat-ayat kami, dia mengatakan asatirul awwalin, ini adalah dongeng orang-orang dahulu. Artinya mereka tidak bisa sampai, tidak bisa memahami, mencapai sampai pada makna Al-Quran dan rahasia ayat-ayat Al-Quran, karena ada ron, ada penutup hati, ada sumbat hati yang menutupi hati mereka, dan itu maka nuyaksipun karena maksiat yang mereka lakukan. Dan sebagian ulama menyebutkan yang baris sepatutnya untuk orang yang dimintai fatwa, ayuqaddim baina yadil fatwa, hendaklah dia berbuat sebelum memberikan fatwa, yang dia lakukan adalah beristighfar untuk menghapus dampak dosa dari hatinya sehingga bisa jelas baginya kebenaran. Wastambatau, dan beliau mengambil istimbat untuk itu dari firman Allah Ta'ala, inna angzalna ilaikal kitab, kami turunkan padamu al-kitab, al-Quran dengan benar, supaya engkau memberikan putusan di antara manusia, bima arakallah, dengan apa yang Allah nampakkan kepadamu. Wala takulil kha'inina khosima, dan janganlah engkau menjadi pendebat untuk membela orang-orang yang salah atau khianat. Maka potongan ayat ini adalah dalil tentang berkaitan dengan advokat atau pengacara. Maka ketika orang itu tahu kalau dia itu salah, kok tetap membelanya, maka termasuk dalam ayat ini, wala takun lil kha'inina khasima, janganlah engkau menjadi pendebat dalam rangka membela orang yang sudah engkau ketahui dia adalah orang yang khianat dan orang yang salah, dia adalah koruptor dan seterusnya atau semacam itu, maka kok tetap mendebat. Maka ini satu hal yang terlarang. Wastaghfirillaha, dan mohonlah ampun kepada Allah, innallaha kana ghafurur rahima, sehingga Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, maka di sini Al-Qur'an diturunkan supaya engkau itu memutuskan perkara di antara manusia. Kemudian akhir ayat selanjutnya, mohonlah ampun kepada Allah. Namun perlu diketahui, meskipun Ibnu Al-Qayyim demikian juga Ibnu Taimiyah mengatakan bahasanya la yamassu ilal mutahharun, itu artinya malaikat. Namun Ibnu Taimiyah sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Al-Qayyim di Madarijus Salikin mengambil istimbat dari hal ini untuk menunjukkan bahasanya mushaf Al-Qur'an itu juga hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang suci dari hadas. Ya, sisi istimbatnya, maka lembaran-lembaran malaikat tidak Allah, lembaran-lembaran yang di langit Allah tidaklah izinkan kecuali dipegang oleh malaikat yang suci. Maka itu menunjukkan dan mengisyaratkan bahasanya lembaran-lembaran yang di dunia, yang di bumi, itu juga hendaknya tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersih. Kemudian ayat selanjutnya, tanzilum mirabbil alamin, ini adalah khabar yang kedua. Ya, Allah tegaskan kalau Al-Quran itu diturunkan dari Rabb semesta alam, dan ayat ini semisal dengan firman Allah, tanzilum minarrahmanir rahim, kitabun fusilat ayatu, turun dari Allah zat yang maha penyayang dan pengasih, kitabun, dia ada satu kitab yang di fusilat, dijelaskan secara detail ayat-ayatnya. Tanzil di sini maknanya munazal, sesuatu yang diturunkan, maka dia masdar, namun maknanya adalah isim maf'ul. Munazzalum min rabbil alamin, dia diturunkan dari Rabb semesta alam. Allah turunkan pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok disebut diturunkan pada hati? Jawabannya karena hati adalah mahalul wa'yi, tempat pemahaman dan hafalan, dengan perantaraan dibacakan oleh malaikat Jibril. Sebagaimana firman Allah taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sungguh Al-Qur'an itu turun dari Rabb semesta alam, nazzala bihi ruhul amin, turun di bawah oleh roh yang terpercaya itu Jibril, ala qalbika litakuna minal mungdirin, dia turun pada hatimu supaya engkau menjadi pemberi peringatan, yaitu rasul, untuk supaya engkau menjadi rasul. Yang dimaksud dengan ala qalbika bukannya Jibril masuk ke dalam hati, Jibril datang sebagaimana biasa kemudian membacakannya, namun kemudian apa yang dibacakan oleh Jibril itu masuk ke dalam hati. Itu yang dimaksud dengan nazala ala qalbika. Mirabbil alamin, rabbul alamin artinya khaliqihim, pencipta semesta alam. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini mayalis sebagai berikut, yaitu dari tanzilu mirabbil alamin, ini menunjukkan bahasanya Al-Quran itu turun untuk semua manusia. Maka ini dalil umumu risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertuju untuk semua manusia. Maka ini bantahan untuk sufiyah, demikian juga untuk orang-orang liberal. Sufiyah mengatakan bahasanya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk orang-orang yang belum sampai derajat yakin, belum sampai derajat makrifat. Kalau sudah sampai derajat makrifat, maka kerasulan Nabi tidak lagi berlaku untuk mereka. Demikian juga sebagaimana orang-orang liberal yang mengatakan kalau kerasulan Muhammad itu hanya berlaku untuk orang Arab atau berlaku untuk orang yang hidup di masa silam. Kemudian Al-Quran itu turun dari Rabb mereka. Wa idza kana kadzalik, jika Al-Quran itu turun dari Rabb mereka, fahuwa al-hukmu bainahum atau al-hakamu bainahum al-hakim alaihim, maka Al-Quran itu adalah wasit di antara mereka, wal-hakim dan pemberi hukum, keputusan di antara mereka. Kemudian turunnya Al-Quran adalah kesempurnaan rububiyah Allah, karena Allah mengatakan tanzilu mi rabbil alamin, kata pakai rabbil alamin. Maka hal ini menunjukkan bahasanya di antara konsekuensi Allah sebagai Rabbul Alamin, pendidik dan pemelihara semesta alam, adalah Allah menurunkan kitab suci. Karena itu bagian dari rububiyah. Bagian dari Allah itu memelihara jagat raya. Dalam hal ini Allah pelihara jagat raya, di antaranya adalah Allah jaga makhluk dari kesesatan dengan Allah turunkan berbagai kitab suci. Maka diturunkannya kitab suci adalah min lawazim rububiyah, ada di antara konsekuensi rububiyah. Oleh karena itu Ibnul Qayyim di Madarijus Salikin ketika membahas ayat alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin, beliau sampai melebar, sampai membahas tentang turunnya kitab-kitab suci. Ketika membahas rabbil alamin itu, tafsirnya, sarahnya itu sampai masalah diutusnya para nabi, diturunkannya berbagai macam kitab suci. Karena ketika beliau menjelaskan lawazim rububiyah, ketika Allah itu Rabbul Alamin, maka perbuatan apa yang Allah lakukan untuk memelihara semesta alam? Maka disebutkan Allah memberikan nikmat zahir, nikmat batin, Allah menjaga manusia dari kesesatan, diturunkannya kitab suci, diutuslah para rasul. Ini cerita sarah dari Rabbul Alamin itu bahas tentang kerasulan, bahas tentang masalah kitab-kitab suci, itu semua masih penjelasan bagian dari penjelasan untuk Rabbil Alamin. Kemudian faida udifa ila hadil ayah, maka jika ayat ini yaitu tanzil Rabbil Alamin kita kaitkan dengan ayat yang lain yaitu surat Fusilat, tanzilu minar rahmanir rahim, maka kalau kita kaitkan dengan tanzilu minar rahmanir rahim di surat Fusilat, kita bisa simpulkan Al-Quran adalah rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Padahal Al-Quran, tentunya Al-Quran juga bagian dari rubiah Allah. Maka kalau berdasarkan surat Al-Waqi'ah, turunnya Al-Quran adalah rububiyah Allah, bagian dari rububiyah Allah. Berdasarkan surat Fusilat, turunnya Al-Quran adalah rahmat untuk manusia. Berarti rahmat sama rububiyah apa hubungannya? Maka disimpulkan, maka ini menunjukkan bahwa rububiyah Allah dibangun di atas rahmat. Maka rububiyatullah mabniyatun ala rahmah. Ini kesimpulan dari menghubungkan dua ayat, surat Al-Waqi'ah dan surat Fusilat. Tanzilum mirabbil alamin dihubungkan dengan tanzilum minarrahmanirrahim. Berarti rahmanirrahim itu sama dengan rabbil alamin. Kan bunyinya sama kan? Tanzilum mirabbil alamin sama ini tanzilum minarrahmanirrahim. Berarti mirabbil alamin itu sama dengan minarrahmanirrahim. Tanzilu mirabbil alamin itu sama dengan minarrahmanirrahim. Sehingga artinya apa? Rububiyatullahi mabniyatun ala rahmah. Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala itu dibangun di atas kasih sayang. Oleh karena itu, maka di surat Al-Fatihah setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka muncul ayat Ar-Rahmanirrahim. Sehingga kullu ma amara Allah, semua yang Allah perintahkan pada hambanya dan semua yang Allah larang adalah bentuk kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya. Kemudian faedah yang lain dari tanzilu mirabbil alamin, Al-Quran itu adalah firman Allah. Karena jika Allah yang menurunkannya, maka itu artinya Al-Quran adalah firman-Nya, bukan perkataan yang lainnya. Dan Al-Quran adalah firman Allah adalah keyakinan as-salaf rahimahumullah. Dan Al-Quran itu bukanlah makhluk, karena semua sifat Allah, meskipun itu adalah berupa perbuatan-perbuatan Allah, bukanlah makhluk. Sehingga Al-Quran adalah kalamullah yang Allah turunkan dan bukan Allah ciptakan. Fa'inqil, jika ada yang bertanya, apakah semua yang diturunkan itu bukan makhluk? Jawabnya tidak. Kami katakan tidak, akan tapi semua yang diturunkan itu kullu munazzalin, setiap yang diturunkan dan dia adalah sifat yang dikaitkan dengan Allah, maka dia bukan makhluk. Ini kaedahnya demikian. Tidak semua yang diturunkan itu makhluk. Maka yang Allah turunkan dari sisinya itu ada yang makhluk dan ada yang tidak makhluk. Gimana cara membedakan? Ketika kita jumpai ayat, kita jumpai hadis yang mengatakan Allah menurunkan ini, Allah menurunkan itu, mana ini yang makhluk dan mana ini yang bukan makhluk, maka ada kalimat yakunu wasfan mudofan ilallah. Ini qaidnya. Setiap yang Allah turunkan dan dia adalah wasfan mudofan ilallah, dia adalah sifat yang dikaitkan kepada Allah, maka itu ghairu makhluk. Contohnya kalam. Maka ada pun yang lain, maka misalnya Allah turunkan air dari langit, yaitu dari mendung, dan tentu air itu makhluk. Demikian juga Allah berfirman, wa angzalnal hadid, kami turunkan besi dan dia makhluk. Demikian juga Allah katakan, wa angzalalakum minal an'am, Allah turunkan dalam artian Allah ciptakan. Minal an'am, binatang ternak, sama niata azwat 8 pasang, dan tentu binatang ternak adalah makhluk. Sehingga idakan al-munazzal atau munzal, jika sesuatu yang diturunkan dari sisi Allah itu adalah satu ada sifat, karena dia sifat bukan zat, maka la taqumu bidzatiha. Dia tidak berdiri sendiri, namun harus nempel pada yang lain. Ya, lazima, maka konsekuensinya dia bukanlah makhluk, karena dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Afa bi hadzal hadisi, ini faedah penting berkaitan dengan kata-kata anzala dalam Al-Qur'an, kapan itu makhluk dan kapan itu bukan makhluk, maka kita lihat apakah itu wasfun ataukah ainun. Kalau itu wasfun, ya, maka itu ghairu makhluk. Tapi kalau itu ainun, benda misalnya air, besi, binatang ternak, ya, maka itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan perkataan ini, yaitu Al-Qur'an, antum mutihinun, kalian basa-basi mudahana, maka kalimat ini adalah kalimat tanya yang maknanya mengingkari dan mencela. Yang dimaksud dengan hadis adalah Al-Quran. Yang dimaksud dengan mudahin adalah orang yang khawatir, takut dengan orang yang lain. Akhirnya kemudian yuhabihi, kemudian dia pun basa-basi dengannya, memberikan perlakuan yang berbeda dengan perkataan dan dengan perbuatannya. Sehingga mana ayat ini, apakah kalian basa-basi dengan perkataan ini, kalian khawatir dan kalian sembunyikan. La yambari lakum hadza, tidaklah selayaknya kalian melakukan hal ini. Bal yambari liman ma'a al-Qur'an, maka selayaknya bagi orang yang Al-Qur'an itu bersamanya, hendaklah dia berani dengannya. Dia terang-terangan dengannya dan menjelaskannya dan berjihad dengannya. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya, mayoritas ahli tafsir mengatakan makna ayat ini adalah ataj'aluna syukra rizqikum. Maka apakah kalian jadikan bentuk syukur kalian dengan rizki yang Allah berikan, yaitu yang Allah berikan kepada kalian berupa segala macam pemberian, baik hujan ataupun turunnya Al-Quran, kalian jadikan syukur atas nikmat yang agung ini dengan kalian mendustakannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau menyebutkan ayat ini dalam konteks hujan, nikmat Allah berupa hujan, namun yang dimaksud dengan rizqakum di sini mencakup rizki berupa hujan atau selain hujan. Namun ada juga tafsiran yang lain yang mengatakan makna ayat taj'aluna syukrakum takdziba, kalian jadikan syukur kalian berupa mendustakan. Waqal, kemudian sehingga Allah katakan dengan ayat ini syukur itu adalah rizki. Inna syukur rizkun, bisa bersyukur itu rizki Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa sahih, ini benar. Bahkan bisa bersyukur itu adalah rizki Allah Subhanahu wa taala, bahkan min akbari arzak, adalah termasuk rizki yang paling besar. Sebagaimana perkataan seorang penyair, jika aku bisa bersyukur atas nikmat Allah, itu adalah nikmat Allah atasku. Karena diberi taufik untuk bersyukur. Diberi taufik untuk bersyukur adalah nikmat Allah. Nah, maka itu adalah nikmat Allah atasku. Lahu fi misliha yajibu syukur. Maka bagi Allah, fi misliha dalam semisal nikmat ini, kewajiban syukur yang lain. Ya, maka jika taufik untuk bersyukur itu adalah nikmat, maka taufik ini memerlukan syukur selanjutnya. Nikmat ini ada dapat nikmat benda, nikmat duniawi, maka kemudian ini adalah nikmat. Kemudian syukur, kemudian taufik untuk bersyukur atas nikmat itu adalah nikmat. Maka taufik karena bisa bersyukur kepada nikmat itu memerlukan syukur berikutnya. Sehingga kaifa fa kaifa buluhu syukri? Bagaimanakah seorang itu bisa menjadi orang yang benar-benar bersyukur? Tidak bisa. Bagaimana orang itu bisa menjadi manusia yang bersyukur? Tidak bisa. Karena taufik untuk bersyukur itu juga nikmat yang perlu syukur yang lain. Illa bifadlihi. Maka seorang itu bisa menjadi hamba yang bersyukur adalah semata-mata karunianya. wa intolatil ayyamu wa tasala al umur, meskipun hari-hari itu tambah panjang dan umur itu berkelanjutan dan bersambung. Maka nikmat memerlukan syukur. Kemudian jika engkau bisa bersyukur dengan nikmat, maka taufik untuk bersyukur dan nikmat yang lain yang membutuhkan syukur yang kedua. Dan jika engkau kemudian bersyukur untuk yang kedua, maka itu nikmat yang lainnya. Maka itu adalah nikmat yang lainnya yang memerlukan syukur yang ketiga. Wah kata abadan, dan demikian seterusnya berkelanjutan. Kalau Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'utu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitung. Karena di antara nikmat Allah adalah diberi taufik untuk taat, diberi taufik untuk bersyukur, diberi taufik untuk bersabar, diberi taufik untuk berbagai macam amal. Itu semua adalah nikmat yang mengharuskan syukur. Annakum tukadzibun, maknanya ai tusayiruna syukrakum takdiba. Kalian jadikan bentuk syukur kalian adalah mendustakan. Dan tidaklah dilakukan adalah satu kebodohan ketika seorang itu menyikapi nikmat Tuhan dengan mendustakannya. Apa yang dimaksud dengan mendustakan nikmat? Ingkatat wahyan, jika nikmat tersebut adalah nikmat wahyu, nikmat Al-Quran, maka dengan mendustakan beritanya, dengan tidak taat kepada perintahnya, dan tidak menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Jika nikmat di sini adalah nikmat ataan, pemberian, yang tan mubi al-ajzam, yang dengannya badan itu makin tambah subur. Nah, artinya nikmat makanan, nikmat minuman, yang ini menyebabkan suburnya badan. Maka yang dimaksud dengan mendustakan nikmat adalah menisbatkannya kepada selain Allah. Semisal dengan mengatakan ini semacam hujan, ini dikarenakan bintang. Atau juga mengatakan nikmat yang saya miliki ini karena kerja kerasku. Sama persis dengan perkataan Qarun, innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta yang demikian berlimpah ini karena ilmuku, karena cerdasku mencari duit, karena aku pintar mengumpulkan harta dan mencari uang, maka aku bisa kaya raya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.